Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang seorang wanita, tara fi manamiha ma yarar rajul, ia melihat di tidurnya tersebut mimpi sebagaimana yang dilihat oleh mereka kaum pria, yakni ihtilam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taghtasilu, maka hendaklah sang wanita tersebut itu mandi, yang dimaksud adalah mandi al-janabah. Hadis tersebut sahih riwayat muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim. Wazada muslimun, dan ditambahkan dalam riwayat al-imam muslim alaihi rahmatullah, faqalat ummu salamah, berkata ummu salamah radhiyallahu ta'ala anha, wahal yakunu hadha, dan apakah yang demikian itu bisa terjadi. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am benar, famin aina yakunu syabahu, maka terus dari mana adanya kemiripan. Terkadang seorang anak mirip dengan ibunya, terkadang seorang anak mirip dengan bab. Sang wanita itu mengeluarkan mani bahkan ketika ia dalam kondisi tidur, yang dikenal dengan istilah ihtilam. Tayyib, di kesempatan kita di malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa faedah terkait hadis tersebut dan beberapa masail al-fiqhiyah. Walhamdulillah telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kemuliaan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, di mana mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar perkara-perkara agamanya, bahkan dalam perkara-perkara yang seseorang malu untuk mengungkapkan sesuatu tersebut. Sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, demikian pula kisah Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan, ketika ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah lalu dari kebenaran. Kemudian sang wanita tersebut mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertanyaan ihtilam bagi seorang wanita, apakah wajib baginya mandi ataukah tidak. Al hadis sehingga dikisahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, khairun nisa nisaul ansar, sebaik-baik para wanita adalah wanita dari kalangan Ansar, wanita penduduk Ansar. lam yamna'hunnal haya min ayyatafaqahna fid-din. Disebabkan karena tidaklah rasa malu mereka menghalangi mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malu belajar adalah perkara yang tercela. Bahkan sebagian di antara para salaf menyebutkan la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidaklah seseorang mendapatkan ilmu, bisa mempelajari ilmu, kalau semisal ia termasuk dari mustahyin wala mustakbir, seorang yang malu sehingga rasa malunya tersebut menghalangi dirinya dari belajar ilmu agama. Mungkin malu dia kalau semisal duduk bersama dengan al-aulad, anak-anak yang berawah jauh dari usianya. Atau mungkin seorang malu kalau semisal dia berguru dengan seorang yang lebih muda usianya dibandingkan dirinya. Rasa malu yang seperti ini tersela karena akan bisa menghalangi seorang dari al-ilm, dari mempelajari ilmu. Dan bila seseorang memiliki rasa malu yang demikian, dia tidak akan mendapatkan al-ilm, jauh dari al-ilm wal-iyadzubillah. Sehingga selayaknya seorang ketika belajar ilmu agama, jangan dia malu. Karena belajarnya dirinya di dalam menuntut ilmu agama, hakikatnya adalah ia beribadah kepada Allah dengan ilmu tersebut. Maka tidak ada di sana perkara kebenaran yang ketika kita amalkan, kita malu untuk melakukannya, kita malu untuk mengerjakannya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah mustakbir, seorang yang sombong, yang angkuh. Ini juga sama, penghalang al-ilm. Kita kembali kepada faedah hadis yang tadi kita sebutkan. Para wanita suku Ansar terkenal sebagai mereka orang-orang yang semangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan bagaimana mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara-perkara agamanya. Bahkan seperti hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kisah bagaimana muncul adanya pertanyaan terkait ihtilam bagi seorang wanita. Ini menunjukkan tidak malunya mereka dari mempertanyakan perkara-perkara agama mereka. Nah, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah, termasuk dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah disifati dengannya adalah sifatul haya, sifat maha malu. Sifat malu itu dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana takrir ditetapkannya ucapan seorang wanita sahabat yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu dari kebenaran. Disampaikan kalimat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak mengingkarinya. Ditambah lagi di sana terdapat beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar fadhlu du'a, keutamaan seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dikatakan dalam hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemalu lagi mulia. Yastahyi min ibadihi, Allah Azza wa Jalla akan malu terhadap hambanya. Rafa'a ilaihi yadaihi, yang ia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, ayyaruddahuma sifran haibatain, dalam keadaan dikembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong, tidak ada hasilnya. Menunjukkan Allah dengan sifat malunya tersebut akan mengabulkan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Tapi tentulah berdasarkan prinsip ahli sunnah di dalam menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jal, termasuk di dalamnya sifat Al-Hayy, sifat maha malu yang tadi kita sebutkan, dengan adanya keyakinan bahwasanya seluruh sama dengan sifat makhluknya. Kalau seorang makhluk secara khusus manusia, ia punya sifat malu, ya kan? Ia punya sifat malu. Namun rasa malu tersebut ketika dia munculkan sebagai sifatnya akan terlihat perubahan pada wajahnya. Mungkin merona merah di bagian pipinya dan seterusnya dan seterusnya. Ini sifat malu pada makhluk. Namun tentu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, termasuk pula di dalamnya sifat malu yang tadi kita sebutkan hadisnya, itu tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun memiliki kesamaan terkait istilah nama. Nah, penamaan yang sama tidak memberikan kelaziman konsekuensi nama, sama pula hakikat dari nama tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita sebutkan adalah bahwasanya kaum wanita, an-nisa yahtalimna kama yahtalimur rijal, bahwa bisa merasakan ihtilam sebagaimana ihtilam yang dialami oleh kaum pria. Nah, wanita bisa merasakan ihtilam sebagaimana kaum pria juga bisa merasakannya. Sehingga dari sisi hukum disamakan antara ihtilam yang dialami oleh kaum pria dengan ihtilam yang dialami oleh kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajibkan bagi sang wanita tersebut untuk ikhtisal, untuk mandi janabah. Dalam lafaz yang lain, Rasul menjawab dengan jawaban na'am idza ra'atil ma. Benar, wajib bagi sang wanita tersebut untuk mandi ketika dia merasakan ihtilam dengan syarat idza ra'atil ma, bila sang wanita tersebut melihat adanya air sebagai air mani yang keluar dari farijnya. Nah, ini juga sebagai dalil bahwasanya sang wanita sama sebagaimana kaum pria dalam bab tersebut. Di dalam hadis ini pula bisa kita mengambil faedah bahwasanya ketika seorang wanita ataukah seorang pria ia merasakan ihtilam, kemudian dia tidak merasakan pada celananya, pada pakaiannya, ada tanda-tanda dari ihtilam yang dia rasakan tidak basah, maka tatkala itu tidak diwajibkan baginya untuk mandi. Kita sebutkan di awal bab, al-ma'u minal ma', air disebabkan karena air. Artinya mandinya seseorang disebabkan karena al-janabah itu disyariatkan bila keluar air al-mani yang mewajibkan bagi seseorang untuk ia melakukannya. Bila tidak keluar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi al-janabah, terkecuali dalam babul jima', sebagaimana kemarin kita sebutkan hadisnya, wa illam yanzil, walaupun ia tidak mengeluarkan air mani, namun wajib baginya untuk mandi al-janabah. Naam. Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, beliau mengatakan ketika mengomentari faedah dari hadis yang tadi kita sebutkan, annahu la yajibul ghuslu ma'a syak, bahwasanya tidak ada kewajiban mandi al-janabah kalau semisal seorang memiliki adanya keraguan-raguan di dalam dirinya. Dia ragu apakah keluar mani ataukah tidak. Nah, hal ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza ra'atil ma", bila sang wanita tersebut melihat adanya air, adanya air mani. Walam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Idza dhannat al-ma", bila sang wanita tersebut menyangka adanya air yang keluar dari farajnya. Nah, idza dhannat, dugaan, persangkaan, ini tidak bisa dibangun di atasnya hukum yang tadi disebutkan. Namun Rasul secara tegas mengatakan ilmu tersebut dengan penglihatan, idza ra'atil ma', menunjukkan adanya keyakinan dalam dirinya, ia melihat air tersebut. Sehingga kalau semisal tidak melihat, dia memiliki keraguan-raguan padanya, maka tidak ditetapkan padanya konsekuensi dari hadis. Kemudian beliau menyebutkan, wa idza staiqadha an-na'imu wa ra'a bulalan wa la yadri ahuwa 'irqun aw baulun aw madhyun aw sa'ilun akhar aw maniyun falaysa 'alayhi ghuslun. Kalau semisal seorang yang tertidur kemudian dia bermimpi dan terbangun dari mimpinya, kemudian dia melihat adanya bulalan, sesuatu yang basah di pakaiannya, sementara dia tidak mengetahui apakah sesuatu yang basah tersebut adalah keringatnya, ataukah mungkin air kencingnya, ataukah mungkin air madhi yang keluar dari farjnya, ataukah air-air yang lain, ataukah itu adalah air mani. Dia tidak tahu air mana yang keluar dari macam jenis air yang tadi disebutkan. Falaisa alaihi ghuslun. Kalau semisal dia ragu dan tidak bisa memastikan air tersebut, beliau menegaskan tidak ada kewajiban atasnya untuk mandi janabah, karena air yang keluar dari kemaluan seseorang, baik pria atau wanita, bermacam-macam. Ada kalanya air itu air mati, ada kalanya air-air yang lain. Walakin hal yajibu alaihi ayyaghsila ma asabah, namun bertanya yang setelahnya adalah apakah wajib baginya untuk mencuci apa yang terkena air tersebut. Kalau mandi perkara yang lain, tidak ada kewajiban baginya untuk mandi janabah selama dia ragu air tersebut yang keluar apakah air madhi, air kencing, air keringat, ataukah air mani, ataukah air yang lain. Namun terkait masalah kain, baik celana ataukah mungkin spray, ya kan spray ya, ataukah mungkin balmut, ya kan selimut, dan yang semisalnya. Kalau semisal terkena air yang ada di celananya tersebut, maka apakah wajib baginya untuk mencucinya? Beliau mengatakan, na'am yaghsilhu ihtiyatan, na'am, benar, dia dianjurkan untuk mencucinya dalam rangka ihtiyatan, kehati-hatian. Wa ammal ghuslu fala yajib, adapun terkait mandi tidak ada kewajiban atasnya, karena bisa jadi itu adalah air madhi, air mani, dan air-air tersebut adalah sesuatu yang najis. Bila membasahi pakaian, maka wajib bagi seorang untuk melepasnya dan mencucinya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang kemarin kita sebutkan dan tadi kita bacakan adalah faedah bahwasanya syariat Islam mabniyatun 'alal haqa'iq la 'alal awham. Syariat Islam tersebut dari sisi hukum-hukumnya dibangun di atas hakikat, realita, kenyataan yang didasari dengan al-ilm. La 'alal awham, bukan didasari dengan dugaan, wadhunun, persangkaan-persangkaan. Namun harus didasari dengan al-ilm, keyakinan yang pasti yang ada pada dirinya. Naam. Kan itulah sekian banyak masail-masail dibawakan oleh mereka para fuqaha, dikembalikan ke asal hukum dari setiap masalah-masalah tersebut. Naam. Seperti pembahasan yang tadi kita sebutkan, adanya air yang membasahi celana seseorang ketika ia tertidur, sementara dia tidak tahu apakah itu air madzi ataukah air kencing ataukah air mani. Maka dikembalikan ke kaidah asal. Asal hukum seseorang adalah bara'atu dzimmah, tidak ada kewajiban baginya untuk menjalankan sesuatu yang diwajibkan di dalam syariat sampai ia memiliki al-ilm. Sampai memiliki apa? Al-ilm. Namun air yang keluar sehingga membasahi celananya tersebut, asal hukumnya adalah sesuatu yang najis. Nah, karena sesuatu yang keluar dari farisnya adalah memiliki hukum yang najis, wajib bagi seorang untuk mencucinya dan melepasnya. Nah, demikian pula masalah yang sering ditanyakan oleh awamul muslimin terkait sembelihan-sembelihan yang tersebar ya kan di pasar-pasar, beli ayam, ini ayamnya ayam boleh. Nah, ketika disembelihnya sembelih dengan ketentuan syariat ataukah tidak? Itu kan sering pertanyaan tersebut muncul. Yang menyembelihnya apakah seorang muslim ataukah tidak? Nah, sehingga terkait masalah tersebut, ini juga dibawakan oleh mereka para fuqaha ke kaidah asal hukum sembelihan seorang muslim adalah halal. Sehingga tidak perlu lagi seorang menanyakan dari mana sembelihannya tersebut dan seperti apa tata cara dia menyembelih binatang-binatang yang disembelihnya. Demikian pula terkait nukut, uang-uang yang bertebaran di sekitar kita yang digunakan untuk jual beli, transaksi jual beli, tidak perlu untuk seorang menanyakan apakah uang yang kamu dapatkan dari hasil yang halal ataukah haram. Nah, karena asal hukum harta seorang muslim adalah al-halal. Lihat dari segelintir contoh yang tadi kita sebutkan, bagaimana mereka para fuqaha, para ulama mencoba membimbing umat Islam agar terselamatkan dari al-waswasah, dari was-was yang menghantui pikirannya sehingga menyebabkan akhirnya seseorang dirundung kesedihan, dirundung kegundahan di dalam menghadapi was-was tersebut. Naam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya apakah sang wanita wajib untuk ia melakukan mandi al-janabah, beliau mengatakan dengan mengkaitkan na'am idza ra'atil ma, bila sang wanita tersebut melihat adanya air, menunjukkan bahwasanya syarat tersebut dibangun di atas al-ilm, bukan dibangun di atas persangkaan, demikian pula dugaan. Di dalam hadis ini pula bisa kita mengambil faedah bahwasanya seorang anak itu terkadang memiliki kemiripan mungkin dari kedua orang tuanya, separo abinya, separo uminya, ya kan? Mungkin dari salah satu dari keduanya, separo abinya lebih dominan dibandingkan uminya, ataukah mungkin ibunya yang lebih dominan dibandingkan ayahnya. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, na famin aina yakunu syibh. Nah, terus dari mana adanya kemiripan kalau semisal yang demikian tidak terjadi? Ini menunjukkan seorang anak itu dilahirkan terkadang ada kemiripan pada ayahnya atau pada ibunya. Namun terkadang Syekh Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah beliau menyebutkan seseorang memiliki kemiripan melihat dari jalur bibi-bibi ataukah paman-paman dari pihak bapak atau dari pihak ibunya. Terkadang kemiripan itu dari sana. Ataukah bahkan mungkin dari orang tua ayahnya, orang tua ibunya, terkadang kemiripan dari sana. Nah, terkadang kemiripan dari sana. Sehingga disebutkan di dalam riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh salah seorang Arabi perihal anaknya yang lahir dalam keadaan berwarna putih kulitnya. Ya Rasulullah, inna imraati waladat ghulaman aswad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku tersebut itu lahir dalam keadaan berwarna hitam, afan bukan putih, hitam. Dalam keadaan kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya, memiliki kulit yang berwarna putih. Sehingga sang Arabi ini mempertanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anaknya lahir berkulit hitam dalam keadaan ayahnya anaknya lahir berkulit hitam dalam keadaan ayah dan ibunya berkulit putih? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menggambarkan kepada seorang Arabi tersebut terkait binatang-binatang peliharaannya. Karena biasa mereka di gunung memelihara unta dan yang semisalnya. Rasul mengatakan kepada seorang Arabi tersebut, hal laka min ibilin, apakah engkau punya unta yang kau pelihara? Mereka dia mengatakan, na'am, benar. Rasul mengatakan kepada sang Arabi tersebut, ma'alwanuha, terus apa warnanya? Unta keumumannya berwarna humur, berwarna kemerah-merahan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah terkadang unta tersebut melahirkan warna yang lain, bukan kemerah-merahan? Maka seorang Arab ini mengatakan, benar, terkadang yang dilahirkan oleh seekor unta tersebut memiliki warna yang lain, tidak sama dengan bibitnya yang berwarna kemerah-merahan. Falhasil, Nabi mengatakan, min aina ataha, dari mana datangnya anak yang berwarna lain tersebut? Maka seorang Arabi mengatakan, la'allahu naza'ahu irqun, barangkali saja anak dari unta tersebut itu ada irqun, yakni semisal gen lah atau yang semisalnya yang berasal dari bibit unta tersebut. Mungkin dari unta yang melahirkan unta tersebut ataukah yang di atasnya yang memiliki warna tersebut, sehingga dari anak-anaknya melahirkan yang mirip dengan unta-unta yang di atasnya. Maka Nabi mengatakan, fabnuka la'allahu naza'ahu irqun, maka anakmu juga sama. Nah, barangkali saja ada dari orang tua-orang tuanya yang menularkan kulit tersebut kepada dirinya. Ini diantara hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya syibh adanya keserupaan dari anak yang dilahirkan itu terkadang keserupaan tersebut berasal dari kainya atau saudara-saudara kainya dan yang semisalnya. Naam. Tayyib, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari penggalan hadis yang tadi kita sebutkan. Kita bacakan hadis yang berikutnya. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba. Beliau mandi disebabkan karena empat hal. Artinya ada empat perkara yang bila Rasul mengalami salah satu dari keempat perkara tersebut, beliau mandi. Yang pertama kata Aisyah radhiyallahu taala anha, minal janabah, disebabkan karena al-janabah, junub. Disebabkan karena al-janabah, junub. Dan istilah junub dengan pembahasan yang kemarin kita uraikan dan kita jelaskan mencakup padanya dua masalah. Yang pertama, junub disebabkan karena khurujul mani, keluarnya mani dengan cara ihtilam ataukah dengan cara apa saja, dengan disertai adanya syahwat, sehingga ketika seorang mengeluarkannya maka dia dalam keadaan junub, wajib baginya untuk mandi janabah. Atau yang kedua, masalah yang kedua disebabkan karena al-jima' dan tidak diterapkan padanya hadis al-ma'u minal ma', karena adanya riwayat wa illam yanzil, walaupun dia tidak mengeluarkan al-mani tetap dikatakan dalam keadaan junub dan wajib mandi janabah. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa yaumul jumu'ah, dan pada hari Jumat. Yang dimaksudkan yaumul jumu'ah di sini yakni li salatil jumu'ah, dalam rangka untuk mengerjakan salat Jumat. Sebagaimana nanti akan datang beberapa hadis di pembahasan yang setelahnya terkait disyariatkannya seseorang ketika dia menghadiri salatul jumu'ah untuk mandi, untuk melakukan mandi. Nah, bukan yang dimaksud pada penggalan lafaz tersebut yaumul jumu'ah yakni mandi di hari Jumat. Karena kalau semisal mandi di hari Jumat adalah perkara yang disyariatkan, maka tentu mandi di akhir siang di waktu Jumat ini mencukupkan dirinya. Nah, mandi di sore hari, di malam hari. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mandi untuk menunaikan sholat al-Jum'ah. Akan datang pembahasan ini di pembahasan yang setelahnya. Kemudian yang ketiga, wa minal hijamah, dan disebabkan karena al-hijamah, melakukan hijamah, bekam. Ketika berbekam disebutkan dari wasallam setelahnya mandi. Wa min ghuslil mayyit, kemudian yang berikutnya, dan disebabkan karena memandikan al mayyit, seorang yang meninggal dunia. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah. Namun yang rajih hadis dari Aisyah yang menceritakan keempat perkara yang tadi kita sebutkan yang menyebabkan Rasul mandi disebabkan karena keempat perkara tersebut, riwayat yang datang bisa dijadikan sebagai hujah. Pada sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Mus'ab ibn Syaibah. Beliau bukan sebagai seorang rawi yang kuat hafalannya, dan bukan pula termasuk dari seorang yang hafidz. Dalam keadaan ketika seorang ingin mensahihkan satu hadis, diwajibkan bagi dirinya untuk seluruh sanad-sanad yang ada di dalam hadis tersebut. Harus berasal dari seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya, dan diandalkan hafalannya, kuat hafalannya. Sehingga hadis ini banyak didhaifkan oleh mereka para ahli hadis, di antaranya Al-Imam Ad-Darqutni belum menyebutkan bahwasanya Mus'ab bin Syaibah laisa bil qawi wala bil hafiz. Hadis yang diriwayatkan Syaibah, Mus'ab bin Syaibah sendiri bukan termasuk seorang yang kuat hafalannya, bukan pula termasuk dari seorang hafiz yang menghafal hadis. Sehingga hadis ini didhaifkan oleh sebagian di alaih al-imam Abu Zur'ah alaihi rahmatullah, bila menyebutkan la yasihu hadha, dalam masalah tersebut tidak ada hadis yang sahih. Wallahu a'lamu biswab. Terkait beberapa masalah yang tadi kita sebutkan, yang pertama ghuslul al-janabah, mandi disebabkan karena junub. Walaupun hadis ini kan dalam sanadnya terdapat kelemahan, namun di sana terdapat beberapa hadis yang mensyariatkan bagi seorang yang junub untuk dia mandi al-janabah. Di antaranya hadis di awal bab yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, al-ma'u minal ma'. Dan demikian pula beberapa hadis yang lain terkait ihtilam, al-jima', disyariatkan baginya untuk mandi al-janabah. Sehingga adanya syariat mandi junub tidak berdalil dengan hadis dhaif yang tadi disebutkan. Adapun terkait ketika masalah yang tadi disebutkan, mandi al-jum'ah, al-hijamah, demikian pula ghusl al-mayyit, terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha. Dan insyaallah taala beberapa rincian dari khilaf tersebut kita biznillahi taala. Tayib, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wallahu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.